Kali ini kita goyang, nandang lagi sama-sama. Dewa satu penampilan, kita jumpa bersama B City, Siti Adria. Wajahmu duhai pujaan, itu Allah.